Petrus susulah ke sana. Esa Petrus babae ke sana. Tolano pomane tua lain hata huli sama hehele. Sesuai lalain pomanai dae sepodanga nai Nusa Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia ma Bitinia lalemin. Au Petrus, ko Yesus Kristus hata huli na dedenuna. Au amahena ila leobena, mane tua lain babae papalan, masoda mole, mana sasi kau na, anafen neu emi basa-basa mana. Emi nanahele basas dadi manitua lain hata huli kama hehele. Konanda ano amak manitua lain dale kutuuna. Ma manitua lain dula dalen, nakada dadik basa emi. Dadi hata huli kama hehele, malalau ma susue. Soa neu manitua lain mesakana. Ko ela emi tunga Yesus Kristus. Komana tau nalalau ini ninik dana. Mai fotoke makasi neu amat mane tua lain. Mai talama Tuan Yesus Kristus. Ana sue laina ita bau na sele. Undi ade. Ana feita soda beu. Ninik ana tau na soda falik Yesus Kristus. Neme mamate samai. Dedeak ia. Nini feita nama hehena. Matea mahelek. Ita tamahena, ita hapu babae papalak. Pomanetua lain sadia basan, suaneu hatahuli kamahelenala. Konde babae papalak, soana pedan na inusa sodaka. Kota hapu na lutufan. Do nabo, do anako mosafa. Basa sila la ndebena, suaneu emi. Nana emi mamahele manetua lain. Boy ma mane tua lain na nea emi nini kuasana. Fo ela emi sipo soda molek. Fo nana sadia basak sua neu nana na padak na iledo fai mateeka. Undiare, ela lewe na emi mamahoko. Leo mai besak ia, sua neu fai ngengelok esa mesakana. Emi dale ma muse heidisa. Nana hu emi laoladi susoba susudi. Mata-mata kala. Dedeak ia, tete tutu dan de, so ela ana dadi buti esanai, ade te-te-e, emi mamahele lama tua kadota. Nilo pilasa, hapuna lutun boyo, be nana sobat minik hai. Na, emi namahele man debena. Belina lena heni lilo pilasa, dadi muse soban boy. Fo ela natea nahele. Fo no enok dia, neko se emi nanakua nanakiok. Ma, nanake hada holomata. Boe ma nanan nama tutua nama dedemak, nai fai fo Yesus Kristus papali maina. Leo mae makahulu na emi tamitafan, tehu emi sue lain. Besak ia boyo emi tamitafan, tehu emi mamahelen, boy, hundi ada emi mama hoko matua ina mansele. Dena lo sata, tafada. Talelak emi nama hokom diafa. Hukande, nama heheleka. Tete tutudan emi hapunso. Fonde emi soda samanema. Soda molek ndiande. Basa nabila palisak mata lolole nana. Ma la fada ela babae papalak fo mane tua lain pen neu imin dia. Nabi silala ala palisak mata lolole tau leo bek. Ma fai hida fo dedea silala ala dadi. Fo tete tutudan de Kristus dula dalen manai sila dalen dalea. Nai lelek dia Kristus dula dalen na fada elas. Lae neu doi dosok fo Kristus muse laoladin. Ma lae neu basa doi dosok silala. Seli sona, besaka nana nama tutua nama dedemak. Manetua lain na fada nabi silala nae. Hata fo sila taunu india, tasoa neu sila palu nafa. Tehu soa neu emi palu ma. konde basa dedeak pobesak ia emi mama nenen no mga ledok, neme mana tu ibenga hala malole, laeneu Yesus Kristusa. Ata oli sila, ala tu ibenga dedeak sila la newemi, ninik manetua lain dula dalena, kuasana. Poana, hai tuan neme nusa soda kamai. Lena lenak ata nusa soda kalaboyo. Ala lahik bubuluk halak fo hata holi sila la tui bengak ngia. Hundia de, ela lebe na mahehele ao ma leona. Manea ma mamahena no dale katema tuag neu, babae papalak fo. Neu kose na nafek neu emi. Nailele fo Yesus fali main. Mamahele neu mane tua lain. Poboso masoda tunga eni hihi na nau makahuluma. Nailelek po eni beta malelak manetua lain fa. Dedea nasafalina, ela lebe na eni malalaok na ibasa hatafo. Emi tao no ikadalek, sama leo manetua lain fo mana malo eni ya malalaok. Na isusula malalaok dale na nasulak nae. Ela lebe na eni malalaok. Nana hu au malalau. Emi malo manetua lain dia mai amak, na ilele ko emi hule haladoi neun. Na manetua lain dia nde, na ketu naladi hataholi dai bakfaka. Nanda no esa esa tatao no nuin. Na na manetua lain ta mete matakfa. Undia de, na ilele ko emi bi masoda na idai bakfak ia. Ela lebena, emi mama tutua mama dedema manetua lain, na emi masoda madalek. Emi bubuluk hata fo nana bae basak. Soa neu sei poi emi neme soda mandadi tak. Fo emi be bae mala we elakala. Babae na tana na baek ninis hata fo hapu na lutufan. Sama leo lilo fulak do lilo pilasa. Kehu nana baek ninis hata isa. Beli na sele, kod ne Kristus au inana. Po ana dadi leo bi ilopo masalak, mahina dilatak, po nana tunu hotuk soaneu manetua lain. Manetua lain hele Kristus, dedek bapak ia, nana nakadadadi detak. Manai fight, po dedo faya sangabasan ia, ana mai leo dai bapak amai, po dai nga ana soi tepa na ini. Tunga Yesus Kristus, de emi mama hele manetua lain, de tau na soda falikana neme, mamate samai. Boy ma nama tutua nama de deman. Dadi emi mama hele, ma emi tau emi nama ehena ma. Neu kada manetua lain mesa kana. Bukan de emi tau tunga manetua lain na nolinala. De emi tau balisi emi au inamala. Ma emi sue lai hatahuli po emi nama e helek isa. No da len dos. Undia de, ela leo be na emi ma sue ma lai au. No da lek katema tuap. Nana utunga mane tua lain dede aku kola masodan. Ma mana ketu basa tak dia. Den nakada dadik emi dadi leo hatahuli nana bongi nasa pali. Kota nana bongi neme hatahuli dai basak maika. Dene me amak ko mana kitu basa taa kamay. Na isusula malalaok dale na nasulak na eleo iya. Basa hata holiday bafa kalalae na, sama na leo na ewa, boe ma lole na pun, sama na leo na ubunaka. Po metema na uwa male sona, kono henibunana, tehu lamatua kadedea kokolan, na hele losa dodona. Halak dia de halam malole, po nana tui bengak basak ne emito. Esa Petrus babae kaduana. Undia de, tu tapaheni basa emi dudua afi mangalaum lalaena. Po boso masa pepeko masa nandali, boso dea dalek, boso mapeda dalek, ma boso maka memulu maka mamaek, hata huli feek. Teila lebena, emi dadi ni iana na nabongi deo. Po ana mama da neu suoi matetuga tataf esa. no enok dia, niu kese emi muli dadi ma nana soi tepak. Nai susula malalauk dale nana sulak nai leo ia. Emi mameda mi talama tuaka dale malole na bau na selito. Kundia de, mai leo lama tuaka mai leo na. Nanahu lama tuaka sama leo batu masodak. Batu fo ataholi dai bafaka tu tapahenin. Nana lai batun dia, sesua nandan ta. Mane tua lain helenan. Dadi leo batu kabili. Emi sama leo batu masodak. Kundia de, ela leo bena emin. Nau nana pakek suane uma fufoa mane tua lain uma samanena. No enok dia, emi dadi imam. Ko emi masoda hehelik suane umane tua lain. Matunga Yesus Kristus, de emi fe tutunu hohotu samanek ne umane tua lain. Konan da no umane tua lain dalena. Nanahu nai susula malalauk dalena nasulas nai leo ia. Au hele basa batu kabelik esa so, de au peda na sion, dak di leo batu makasososak, ko se nama helen sona, dale na taba i hanafa. Bae ne wata holi kama hele kala sona, batun dia beli na seli. Teu hapu susula malalao ka lalanen esa neia. Anatura lae hata holi kama hele tak silala. Lalanek dia nae leo ia. Batu fotuka umala tapake fan, sesekona, batu dia anadadi batu makasososak. Ma, batu dia letaona hataholia nakatunu, boema ala tuuleu. Hataholi silala lakatunu nana, talama hele manetua lain dedea kukolan fa. Manetua lain naketu basa hataholi silala, lendiakso. Tehu emi ian de bena, leo ina nana helek, fo lalalau laono mane maneka imamala. Leo ina malalau malalapu, ma mane tua lain hataholi kama hehele, sesuai lalainala. Mane tua lain hele emi, manalo emi kalua meme makahapu ka dalek mai. Fo masok leo mangaledo mandela masaana dalek meu. Ko ila imi tao mamaluloa manetua lain sa tao nonoi matua inanala. Makahuluna manetua lain hataholi kama helen ta imifa. Tehu besak ia imi dadi manetua lain hataholi kama helen to. Makahuluna manetua lain sa suela imifa. Tehu besak ia ana suela imiso. Tolanos su suela lain alalemin. Emi ia hataholi mana mai, ma mana sekodangan nei dai bapak ia. Kundia de, au oke anseli, ko ela emi boso tunga na samelu dai bapaka. Fo matati suane olaban samaneka tatas esa. Matudu emi hada pali malolema. Leo hataholi ko beta lalelak lama tuaka. Ko ela metema laka mamulu laka mamais emi. Sama leo hataholi mangalau. Tehu no emi hadapali malolem dia de. Neko se ala kua kio mane tua lain nai fai ko ana pali maina. Hukan de lama tua ka. De emi muse makatele neo mana kuasa hataholi dai bafaka. Nau neo kesel. Ko ana dadi mana kuasa makasusosak. Don neo gobel nol. Ko kesela na tudu basan suaneo ana huku hataholi, mana tao ta tao nonui manga laukala. Ma suaneo ana fe hada holomata, neo hataholi mana tao ta tao nonui malolea. Nanahu manetua lain nau, ko ela noemi ta tao nonui malolem dia, de emi ko okitu hataholi mana kukola dedea ngoakala bafana. Ela le bena emi masoda sama leo hataholi aoloaka. Tehu boso pake emi aoloam dia. Ko emi mafuni emi tatao nonoi mangalau mala. Te emi muse masoda sama leo manetua lain atanala. Kehadas neu basa hataholi lalaena. Masue lai emi tulano salami mala. di mana tua lain mafehada holomatan ni kesela. Tolanok komana dadi malalau maono lalini, maka tele niwemi malangama nohada holomata. Takada neusila fodale malole manganau kalapa. Tehu neusila konasa melu mangalau kalaboy. Sona neukosem manetua lain peeni babae papalak. Nanahu metemaeni malelak manetua lain hihi nanau sona. Leo mai hatahuli tau mangalau kliu emi boyo. Emi tahai lai mamanasa fa. Nanahu ade malole nan debe metema emi makatatakas nai huhuku ko emi lualepas dia nanau emi salama tehu metema emi dui doso hukan de emi taon dos sona neko se manetua lain se emi babae papalak hukan de dede asndia de manetua lain nalo emi nana Kristus boyo ana dui doso soa neo emi de noenok dia, ana feemi natutuduk eta. Poela emi tunga eta tabun dia. Ana beta tao ni tasalak, ma beta hapu hatahuli na mananenen nasa peteko nasa nandalika. Leleko nana dodoki alik tehu ana tabalas minik dodoki alika. Leleko ana doidoso, tehu ana tatao mangalauk niu hatahuli manatao mangalauk niu napa. Kada ana fe de dea na neu manetu alain, komana maketu maladi tunga matetuna. Kristus lua lepa ita salasingo neme aingangek lain, koela ita tatapui teme salasingo ka kuasa namai. Kota soda tunga manetu alain hihi nanau, Kristus hinanala de laka haik emia. Maka huluna, emi sama leo bi lopo mana mopoka. Tehu besak ia, ana sanga emi de, no falik emi leo mana fo, mamana makaboboi emi samane ma neuso. Esa Petrus babae tateluna. Leondiak boe, bae leo emi fo sawina kalalemin. Ela lebe na emi musitunga, emi sato ma paletana. Ko ela metemanai sautuk silala. Hapunggelok betela mahele halak ko maneme manetua laina mai fasona. Noemi hada tatao malolem dia. Ko lamahele leona. Ma tapalu emi mafadas hata-hata isaboen. Nanalita emi hada tatao matetuma. Mandos dia. Boso malole manapukada naideak konde. Balias emi langa doma, do pake lilo henu, do pake kada bua lua kabili inanala. Tehu elalebe na emi, malole manapunei emi dalem-dalem. Konde hada pali malole mangana'uka, manene lino-lino ka. Dia de lole napu matea mahele, makabili tunga manetua lain mata memetena. Maka huluneli, ina ko lamahele ma lamahena neu manetua laina, ala bubu dadaa au ina nala ninik, ala tunga sato nala paletana. Sara lembia boe, ana tunga Abraham paletana, manoken sona nae, dia malangana. Besak ia, tolano kalandebena Sara anan, mete ma emi tau no ide di amalole, maini tabi mamatau niu hatai saboen. Mabae niu emi ko sato kalalemin. Elalebena masoda no dudua afi niu mo emi sawina mala. Maini muse bubuluk sila be balakai tabau emi be balakai fa. Taos no hada holomata nanahu emi motila hapu masoda matetu kaneme manetu alain mai. Tau tungan leundiak, ko ela boso hapu hata na pangenge emi huhule haladoin. Dedea kekeu na nae, ela lebe na emi tek esa dalek esa ma dudua afik esa. Ela lebe na emi masue malayao, sama leo tola noka. Boy maisa tao malole niwisa. Maisa nakaloe nakadayaw na niwisa. Boso balas mga lauk minit mga lauk. Dododoki aalik minit dodoki aalik. Te balas ana minit hule haladoy. Koela manetwa lain sen babae papalap. Nana manetwa lain na lo emiko. Ela emisipo babae papalana. Na isusula malalauk dale nana sulak na eleuya. Se nau hapu sokdak. Ma ananau la ola di fai fai malole. So na muse na nea bafana. Fodai nga ana boso kokola. Dedea kokola mangalauk. Ma boso kokola. Dedea masa pepeko. Masan dandali. Ana muse na dok au na. Neme tatau no noi mangalauk kamai. Ma tau no ikada to tau no noi malole. Ela leobena. Ana sanga enok te'e. Ko ana hapu mole damea. Nanahu lamatua ka mete na kanae ta taas esa. Neu hataholi manatau tunga hiki na nauna. Boe ma lamatua ka namanene ta taas esa. Neu sila huhule haladoi. Tehu lamatua ka lakban hataholi. Manatau noi tatau no noi mangalau kala. Mete maemi tatau no noim malole sona. Sekande napalani tao mga lauk niweni ya. Tehu leo maemi muse dwe doso. Nanahu emi tao noi, tatao no noi malole sona. Emi maua manale. Boso bi hatahuli etaboe. Maemi dale ma boso baihane. Tehu na emi dalem dale. Ela leo be na emi fe Kristus hada holomata. Ehelik konandano nanga tusuna dadi leo lama tuaka. Maela leo be na emi maheheleaum tatak eka. So ano emi fe na tatak niu hatahuli tefo na tame. La eneu emi na mahehename. Tehu emi tau no isila lano nakaloyao mahada holomata. Ela leo be na emi dale bobongwana mandos. Ko ela mete mahatahuli naka mumulu naka mamaik emi. Hukande emi sodama malole. Sama leo hatahuli mana tunga Kristusa. Sona neokose hatahuli mana maka mumulu maka mamaik emi dia ana mai. Malole lenak doi doso hukande katao nunui malolea. Mete madoi doso dia. Debena, mane tua lain hihi na naun neme emi doi doso. Hukande tatau no noi mga lauka. Nanahu Kristus mate kara lai eita mesakana. Lusa dodona. Hukande hatahuli dai bafaka salasinon. Ne hatahuli salatak eita. Ana mate sua neu hatahuli masala masinoka. Kristus tau noi basa silala. Ko ela ana hapu, ela nole emi leo manetua lain mai. Ala tau lisan, sunga au paka, tehu nana tau na soda falik sunga samaneka. Nohe heo hihilu dula daleka, dan neu, sui benga halas maneme manetua lain maya. Neu basa samane nana huku kala, konde no sepo lelena. Atahuli fo tamana tunga mane tua laina, tamane nala. Nai lelek ndia, mane tua lain nahani no tahai lain na manasa, lusa no taona opaka. Atahuli manai opak laina, basa-basa skada atahuli falu la soda, leme fa tua kamai. Nah, mana dadik ndia, na lupa nakanandak eka. Neme oe salanik kobesak ia. Nini sodak pe ini. Tehu salanik dia. Tande tau balisi hatahulia alfana. Neme mangengeo na maika. Tena lupa ini. Tehenu balatam neu manetua lain. No dale katema tuak. Salanik dia. Nini sodak pe ini. nanau Yesus Kristus na soda falik neme mamate tamaide. Anak saya falik leo nusa soda san neuso. Besak ia, anak kuasa sama-sama no manetua lain. Mana palita basa ata nusa soda sala. Basa mana kuasa lalaena, boema basa bi balakait lalaena. Esa Petrus babae kahana. Hukande Kristus doi dosa tunga au pakaso, de emi muse tau matetea dale malano nama hehele leondiaka. Nanahu hatahuli fo ana doi dosa tunga au paka, sona ana tatao salasingok soon. Hundiade, emi bei masoda nai dai bafasa. De ela lebe na emi masoda tunga manetua lai hihi na naun. Te, tatunga hatahuli dai bafaka hihi na naunka. Na iledo fai maneuka, doka nansele. Emi tao no itunga hatahuli fo tala lela flamatuaka. Tatao na noe nalasa. Hundiade, emi sodama tamalolepa. Emi tunga nasa meluka. Mahuk ala lalu, tau keta rote, mi aminu, masene dof meu sasongo tatango mangengeoka. Besak ia, hatahuliko talalela klamatuaka, dodo doaka na, debekola lae. Emi tatunga sila sodana, ko tau salasingok, tapake to lane soon. Hundia de, ala taola lutu emi nak dema. Tehu neko se, sila muse, pena tatak neu, manekua lain ko. Nahe hele aon baka, toa neu, na kecu nalari hata huli masuk dasma, mana mate kalato. Hukan den dia, dehala malolea, nana tui benga basak neu hata huli mana mate kalato. Dedeak ia, sesuana nae, koela sila nana naketu basak na yao paka dalek, sama na leo, basa hata huli fo neu kose nana naketu, hapu na soda tunga samaneka, tunga manetua lai hihi na nao. Basa hata lalaena sanga deka basan iasa. Hundia de, ela leo beena emi muse paleka ma awina mala mamanea. Koela emi hapu loak soaneu hule haladoi. Lenak neme basa sila lalaena, ela leo beena emi masue malayao tete. Nanahu no nasue nalayaoka, fobesa ka emi esa fe doo do ampon neu esa. Ela leo beena, esa sipok, esa leo, esa esak uma neu, no dale katema tuak. Emi esa esak sipo basa babae babati mata-mata kala neme manetua lai maiso. Hundiade, emi dadi leo hatahuli mana ito ato malole, neu manetua lain babae babatin silala. Ela lebena, emi pake babae babati silala, soa neu emi basa-basa mala paluma. Hatahuli mana manduku malosak halata, muse nanduku nalosa halak maneme manetua lai namai. Hatahuli mana malalau maono, hatahuli feeka, musena lalau naono ninik bi balakait maneme manetua lai namai. Poela nai basa dedeak lalaena dalek, manetua lai nana nama tutua nama dedemak tunga Yesus Kristus. Ndiande mana kuasa mananda, nana nama tutua nama dedemak losa dodona. Amin. Tulano susue lalai ngalalemin. Besak ia emi doi doso mantele. Nanahu emi bi nana soba sudik. Tehu emi boso dodo mai. Nono kabaide hata matua inaisa anadadi newemi. Malolelenak emi mama hoko. Nanahu emi doi doso sama-sama mo Kristus. sona mahanite, metema Kristus nama tutua nama dedeman, nana naturuk sona, nekose emi mama hoko. Emi maua manale, metema emi nana nakamumulu nakamamaek, nana hu Kristus ana manatungan emi. Dede agnia sosoana nae, dula dale malalau, fonde mane tua lain dula dalena. Nai emi dalem dale. Boso hapu hata huli esa boen, nai emi dalek. Ana dui doso nanahu, nanisa do namanako. Do mana tau nui mangalauk. Do neu sesedo babalik nai hata huli dede andale. Tehu metema emi dui doso, nanahu emi hata huli salami. Sona boso bi mai. Hude de afundia. Moke makasi neo mane tua lain mae. Emi doi doso hukande. Emi mini Kristus nadena. Fai na losa. Soa neo mane tua lain na ketu na ladi dai bapa kasa. Den neko se mane tua lain hata holi kama hehele na lande. Nana na ketu na ladi na kahuluka. Na. Mete mamane tua lain mulai na ketu na ladi losa ita sona. Neu kose dari taulo bek, neu hata huli ko, alat alama hele mane tua lai, halama lole ndia fa. Na isu sula malalauk dale, nana sulak na elo ia. Mete ma hata huli malole aboyo, susa nan seli, soa neu so ite fanalan, na muda hata neu, hata holi masala masingok fo, tala lelak lama tua kan dia fa. Hundi ade, mete mahapu hata holi ana doi doso, nanahu manetua lai hihi nanaun leon dia, so na ela leo bena hata holi india na soda tungan doona. Maala fe basa soda nala, neu mana makadadadi kata, neu kose ana tau na teitu hala heheluna. Esa Petrus babae kalimana. Awoke, mana mauli malanga salanikala, tawafik neu salanikala. Au sulak susulak ia, sama leo nono mauli malangan. Masama leo hata holi fo mana sakasi matan, Kristus doi doso nato. Den neko se au boyo, nana nama tutua nama dedema, nailele fo Kristus nama tutua nama dedeman, nana natudu neu hata holi dai bafaka. Hundi ade, awoke anseli. Fo ela emi fo lolo mata lolole bi ilopo, fo mane tua lain fe emia. Fo lolo bi isi lala no dale nama hokok, tunga mane tua lain dale hihina. Maboso no dale bidia setelik. Boso tanga hahapuk neme emi uai ledin dia mai. Ke emi tau no ik dia, nana memak te'e, emi hi malalau maono. Boso tau emi au inama, nono kabaide, emi dadi mana kuasa neu hata holi, ho ala fe emi mania sala. Ke emi muse dadi natutudu malole, tua neu hata holi sila. Sona mahanite, neu fai fo mana fo lolo matua inandia, ana mai sona. Neu kose emi sipo tilanga mandela masaaka, kondela saan tako mosafa. Leondiak boe, tola no muli solu kala lemin, tunga lasi kala paletana. Emi muse, makaloe makadayao mala. Ma isa na lalau na ono isa no dale nakaloe au. Nana nai susula malalauk dale nana sulak nae leo ia. Manetua lain laban hata holi mana koao ndayao ka. Tehu anasue lai hata holi mana makaloloe makadayao ka. Hundi ade makaloe makadayao ma. Nai manito lain lima mabi balakai na dai. Ho ela fai na lusa sona, anatao nama de dema emi, pela yesak emi dale mana baihana ma leo mane tu lai leo na nandia nde na paduliye nia elala bena emi mane ama mahe hele ao mala na nahu ni tuan de bena emi musunoma ni tundia sama leo mewasua po ana laok leo mai mana ngao tangana na ana Laban ni tua ninik nama hele matea mahele. Nana emi bubuluk na ibasa dai bafaga lalaena. Tulano salani fee kalaboyo ala dui doso sama leo emi boy. Tehu emi dui doso basa hate matak esa sona. Leo kose mane tua lain tau na emi dadi matetu manda. Ne kose ana fe emi mapadit matetu. Mana tetea nahe hele ini. Nanahun dia ndebena. Mane tua lain kodale susuena. Bau na sene. Kona lo basa ini. Suaneo ini mameda mita matua mademan ko. Mana ketu basa taka. Tunga Kristus. Ndia nde mana kuasa losa dodona. Amin. Autolano salanin silas. Komana lili nekak ndia. Le tulu fali aude, au sulak fe emi susulak ikeu anak ia. Au hi fe emi manggatek, ma au nau emi mamahele, hata fo au sulak ia. Ndebena halandos la eneu manetualai susue lalain. Fo ela leobena, emi ho mahehele neu susue lalai ngia. Tia lai salanik manai Babylon fo manetualain, Hele basa kala. Ala hai tua fe emi na te akboe. Leon di akboe awana susueng Markus. Ma te tea auk no susue lalai ka te matuak. Sama leo tulano salamita. Ela leo bena la matua ka fe mole dame neu emi basa basamfo. Mana dadi Kristus nun nala. Hada holomata neme ami Petrus.